Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita dari pembacaan kitab Tahdhirus Sajid min ittikhadil quburil masajid, peringatan terhadap kaum muslimin akan bahaya dari sikap ghulu terhadap kuburan. Telah kita sebutkan hadis ataupun beberapa riwayat yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menara mereka sebagai tempat ibadah, yang kemudian kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Qala rahimullah, hadis yang ketujuh ya. قال عليه رحمة الله عن الحارث النجراني قال سمعت النبي قبل أن يموت بخمس وهو يقول. Dari الحارث النجراني رضي الله تعالى عنه, kata beliau, aku mendengar bahwa Rasulullah عليه الصلاة والسلام mengatakan 5 hari sebelum beliau wafat, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid, ala fala tattakhidul qubura masajid, inni anhaakum an dhalik. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam Musannaf dengan sanad yang sahih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wala ala wa inna man kana qablakum, ketahuilah bahwa orang-orang sebelum kalian, al-Yahud wa Nasara, kanu yattakhiduna qubura anbiyahim wa salihihim masajid, mereka biasa menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubura masajid, maka janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Inni anhaakum an dzalik, dan sungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Terulang lagi apa yang Nabi sebutkan pada beberapa riwayat yang lain yang telah kita bawakan, yang menunjukkan bahwa ucapan Nabi ini didengarkan oleh para sahabat dan diulang-ulang oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan subhanallah, beliau sampaikan bukan hanya sekali tapi berkali-kali, dan pada momen di mana Rasulullah hendak wafat sedang sakit keras, momen yang pas dan tepat. Ya, sesuai dengan maqamnya. Ya, sikonnya pas. Situasi demikian pula kondisinya sesuai dengan konteksnya. Pernyataan yang beliau sebutkan alaihi salatu wassalam tentang bahaya ghulu berlebihan di dalam menyikapi kuburan. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, an Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, ana Rasulullah alaihi salatu wassalam qala fi maradhihi alladhi mata fi. Dari Usamah bin Zaid bin Harithah, di mana Rasulullah beliau mengatakan ketika beliau sakit, yang dengan sakit tersebut beliau wafat, kata Nabi, adkhilu alayya ashabi, masukkan para sahabatku untuk bertemu denganku. فدخلوا عليه وهو متقنع ببردة معافري. Maka para sahabat pun mereka masuk menemui Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam kondisi beliau ya menutup kepalanya dengan burdah, ya, selendang atau kain, ya, sorban dari Mu'afiri, dari kabilah Mu'afiri, kabilah Yaman, ya. Jadi kain tersebut merupakan kain khas kabilah Mu'afir, kabilah di Yaman. Fakashafa al-qina', fakashafa al-qina'. Kemudian beliau pun setelah itu melihat para sahabat sudah hadir, sudah masuk, ya, maka Nabi pun menyingkap kain yang menutupi wajah beliau. Faqal, kemudian kata Nabi, la'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu quburan anbiya'ihim masajid. Terulang kembali, Allah melaknat kaum Yahudi demikian pula Nasara yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Nah, yang dari sini tentunya menunjukkan tentang larangan sholat, ya, di samping kuburan. Bahkan tidak sah sholatnya, meskipun dia ikhlas karena Allah, ya, harus dia ulang sholatnya, batal sholatnya, karena dia telah melakukan sholat yang dilarang di tempat yang dilarang, yaitu kuburan. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, an Ubaidah ibn al-Jarrah, an Abi Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala an qala akhiru ma takallama bihi an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Dari sahabat ma'ruf, ya, termasuk 10 sahabat yang dikhabarkan sebagai ahlul jannah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, ucapan terakhir yang Nabi sampaikan adalah akhriju yahuda ahli Hijaz wa ahli Najran min jaziratil Arab. Keluarkan orang-orang Yahudi, ya, dari negeri Hijaz ataupun yang berasal dari Hijaz dan dari penduduk Najran, dari jaziratul Arab. Nah, ini perintah dari Nabi. Keluarkan orang-orang Yahudi dari penduduk Hijaz, demikian pula dari penduduk Najran, dari jaziratul Arab. Wa'lamu anna syirara an-nasi alladhina attakhadhu wa fi riwayatin yattakhiduna quburan biyahi masajid. Ketahuilah oleh kalian bahwa manusia yang paling jelek, yang paling buruk adalah orang-orang yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya, sebagai masjid. Nah, ini status yang berikutnya, ya, yang juga menunjukkan kutukan dan kecaman sekaligus ancaman kepada siapa saja yang membangun, ya, masjid di atas kuburan. Dan di sini larangan Rasulullah alaihi salatu wasalam mencakup dua. Ya, yang pertama membangun sesuatu di atas kuburan meskipun tidak digunakan untuk sholat. Demikian pula larangan untuk sholat di samping kuburan. Keduanya terlarang dan haram. Tidak boleh. Ya. Baik itu sekedar membangun sesuatu di atas kuburan, baik bangunan yang sifatnya sederhana, ya, pagar, ya, kasih, ya, kayu atau pagar tanaman, ya. Nah, atau yang lainnya, apalagi yang permanen, ya, ini tidak boleh. Demikian pula ketika seseorang melaksanakan ibadah sholat di samping kuburan juga terlarang. Keduanya terlarang. membangun di atasnya haram, demikian pula sholat di sampingnya. Ya, ini juga terlarang. Kemudian qala rahimahullah, hadis yang ke-10, an Zaid bin Thabit radhiyallahu taala an, dari Zaid bin Thabit, anna Rasulullah qala, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, la'anallahu wa fi riwayatin qatalallahu al-yahud ittakhadhu qubura anbiya'i masajid. Sedikit berbeda lafadznya dan dari sahabat yang lain, namun intinya sama. La'nat, ya, dari Allah kepada orang-orang Yahudi. Ya. Nah, karena perbuatan mereka, yaitu melaksanakan ritual ibadah di samping kuburan nabi-nabi mereka. Kemudian yang ke-11, an Abi Hurairah radhiyallahu taala an qala, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma la taj'al qabri wathanan, ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku sebagai wathan. Nah, wathan yaitu ma'ubida min dunillah, semua yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya, min hajarin atau syajarin atau kuburin atau ghairiha, baik itu berupa batu, kayu, pohon, ataukah kuburan. Ini wasan, biasa diterjemahkan dengan berhala. Ya, berhala. Sehingga berhala ini sifatnya umum. Semua yang disembah oleh manusia, apapun bentuk dan wujudnya, dinamakan berhala. Ya, baik itu batu, kayu, pohon, sumur. Nah, meskipun pelakunya tidak merasa dia sedang menyembah, ya, benda-benda tersebut, tapi karena niat dan tujuannya itu menyangkut ibadah, maka suka tidak suka, ya, sadar ataupun tidak, dia telah menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, telah menjadikan benda-benda tadi sebagai berhalanya. Ya, yang masih percaya dengan jimat-jimat, ya, masih mengeramatkan kayu-kayu yang unik-unik, antik, yang masih ngalap berkah dari sumur tua, atau yang masih percaya dengan, ya, kemampuan orang yang telah mati, yang telah dikubur, untuk bisa mendatangkan manfaat ataupun menolak bala, ini juga masuk. Nah, ataupun masih percaya dengan adanya pohon-pohon keramat yang bisa menjadi tempat penyelamat, ya, setiap tahun dibuat acara, ya, pesta rakyat, pasar malam 7 hari 7 malam. Nah, apa tujuannya menolak bala? Di mana inti acaranya? Di bawah pohon. Ya, masing-masing yang punya hajat ini, hajat itu, membawa makanan, persembahan kepada penunggunya. Ya, syirkul akbar. Ini namanya wathan. Namanya wathan, berhala. Ya. Baik. Kemudian di sana ada pula yang diistilahkan dengan sonam, patung. Ini juga mirip, yaitu ma'ubida min dunillah ala suratin mu'ayyanah min insanin au hayawanin au ghairihima, yaitu semua yang disembah dari selain Allah dan bentuknya menyerupai bentuk tertentu seperti manusia, hewan atau yang lainnya. Ya, ini sonam, yaitu makana manhutan, sesuatu yang dipahat, yang dibentuk menjadi patung. Ini namanya sonam. Ya. Sehingga di sini ada sisi kemiripan dan ada sisi perbedaan antara wathan dan sonam. Persamaannya, ma'ubida min dunillah, semua yang disembah dari selain Allah, ya, terkadang diistilahkan dengan wathan, berhala, dan terkadang dinamakan sonam, patung. Ini sisi persamaannya. Sisi perbedaannya, kalau wathan itu tidak mesti ada bentuknya yang menyerupai manusia. Sekedar dia disembah, dipercayai punya manfaat ini, manfaat itu, ya, entah kayu, entah batu, entah keris, ya, atau yang lainnya, bahkan kuburan, ya, ini namanya wathan. Tapi kalau misalkan yang disembah tadi, yang dikeramatkan tersebut adalah sesuatu yang menyerupai bentuk manusia ataupun hewan, dinamakan sonam. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ya, sebutkan dalam Muwatta Imam Malik rahimahullah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah oleh manusia. Ya, kok bisa? Apa hubungannya kuburan dengan berhala? Ya, kok bisa Rasulullah mengucapkan ini? Ya, karena dari sini mengisyaratkan kepada kita bahwa bersikap hulu, melampaui batas, berlebih-lebihan terhadap kuburan ini bisa menyebabkan dan menyeret kaum muslimin untuk memberhalakan kuburan tersebut menjadi sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi berhala nanti. Yang awalnya biasa-biasa saja, namun ketika ya dikeramatkan, ya dihiasi, dibangun, dibuat nampak indah, menarik, dikasih lampu, ya, bahkan dibangun bangunan di atasnya, bukan hanya ya di apa, diperjelas kuburannya, tapi betul-betul ditampakkan itulah, dibuat meriah, ya, bahkan dibuat wah, bangunannya gemerlap, nampak sangat apa, menonjol sekali dari warnanya juga terang, ya, belum lagi ada kainnya, lampunya juga terang, padahal di tengah pematang, misalkan tengah sawah atau bahkan mungkin di tengah hutan, tapi luar biasa, bahkan sebagian di puncak gunung, tapi terang, ya, orang melihat dan memandang, ya, itu berarti ada sesuatunya. Ada apa-apanya ini? Enggak mungkin. Ya, kuburan yang merupakan tempat orang meninggal kemudian diperlakukan seperti itu tanpa ada apa-apanya, mesti ada apa-apanya sehingga menjadi luar biasa. Lambat laun, ya, sadar ataupun tidak, maka seperti yang Nabi khawatirkan, bisa menjadi berhala. Lah, Rasulullah enggak mau seperti itu. Ya, Rasulullah enggak ingin kuburan beliau dikeramatkan, kuburan beliau, ya, dipuja-puja, disembah menjadi berhala di tengah muslimin. Beliau enggak ridha. Ya. Maka dari sini menunjukkan kepada kita bagaimana perhatian dan semangat Rasulullah untuk betul-betul ikhlas dan tulus di dalam beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimanapun status Rasulullah sebagai Rasulullah, sebagai Nabi, bahkan sebagai Khalilur Rahman, manusia pilihan, bahkan manusia terbaik, bahkan pimpinan para nabi dan rasul. Kurang apa? Ahli jannah, bahkan surga enggak mau terbuka kecuali yang pertama kali mengetuknya adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Luar biasa. Subhanallah, Rasulullah ya, demikian ilmiah dan sangat objektif. Ya, tidak mengajari umatnya untuk hulu terhadap beliau. Ya, bahkan beliau enggak ridha kuburan beliau dikeramatkan. Ya, dipuja-puja. Ya. Beliau enggak ridha, bahkan beliau berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan, ya Allah, dan janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah oleh manusia. Dan subhanallah, apa yang Nabi doakan ini terkabulkan sampai detik ini. Ya, kuburan Nabi tidak pernah ya disembah oleh manusia dan tidak pernah dilihat oleh mereka karena terhalangi oleh tembok berlapis-lapis, ya, tiga lapis tembok, sehingga manusia enggak bisa melihat kecuali pagarnya, kecuali temboknya. Adapun kuburan Nabi tersembunyi. Tersembunyi. Maka dari sini pula kita mendapatkan sebuah faedah tentang larangan untuk berwasiat. Ya. Berdalam menyikapi kuburan. Kalau misalkan ada seorang sebelum meninggal dia berwasiat kepada kerabatnya, kepada keluarganya, kalau saya meninggal ya tolong harta yang saya miliki sebagian ya gunakan untuk membangun musola ya di atas kuburan saya, di samping kuburan saya. Ini wasiat batil, la tasih, tidak sah wasiatnya dan tidak boleh bagi ahli warisnya untuk menjalankannya, haram. Kenapa? Ini melanggar syariat Allah Azza wa Jal. Ya, terlarang. Ya, jangan sampai dengan alasan cinta dan sayang ya, dengan orang yang telah berwasiat tadi, kemudian dituruti. Tak? Tidak boleh. Ya. Nah. Kemudian. Kata Nabi, la'anallahu qawman ittakhadu kuburan biayhi masajid. Allah melaknat satu kaum yang mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka menjadi masjid. Hadis yang berikutnya, yang ke-12. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah yaqul. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, aku mendengar Rasulullah beliau bersabda alaihi salatu wassalam, Inna min shirarin nasi man tudriku sa'ah wa hum ahya wa man yattakhidul qubura masajid. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya manusia yang paling jelek, orang yang paling buruk adalah orang yang mendapati ya, yang menjumpai terjadinya hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Ya. Nah, maka di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang mendapati ya, kiamatul kubra, kiamat besar, hancurnya alam semesta adalah orang yang paling buruk, orang yang paling jelek. Ya. Oleh karena itu hari kiamat tidaklah terjadi kecuali tidak tersisa di atas muka bumi kecuali orang-orang kafir, orang-orang yang buruk. Adapun orang yang saleh, yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, meninggal sebelum itu. Sebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih, dalam hadis yang sahih datang dari Nabi alaihi salatu wasalam bahwa sebelum terjadinya kiamatul kubra, kiamat besar, hancurnya alam semesta ini, Allah mengutus dan mengirim angin yang sangat lembut. Ya, yang kemudian angin ini akan mencari siapa saja dan di mana saja yang beriman kepada Allah meskipun sedikit imannya, meskipun lemah imannya, ketika menghirup angin yang lembut ini, maka dia meninggal sampai semuanya yang beriman wafat, sehingga tidak ada tersisa kecuali orang-orang kafir. Oleh karena itu, seperti yang Nabi sebutkan dalam sebagian hadis, sebagian riwayat, kata Nabi alaihissalatu wassalam, la taqumu sa'atu hatta la yuqal Allah Allah, tidak akan terjadi hari kiamat sampai di atas muka bumi ini tidak lagi disebut ya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang sahih. Ya, bukan semata-mata lafaz Allahnya, tapi zikir maksudnya. Nah. Dan dipertegas di dalam riwayat yang lain, hatta la yuqal la ilaha illallah, ketika tidak ada lagi yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bahkan ya, tulisan Al-Qur'anul Karim, kalamullah, di dalam mushaf Al-Qur'an yang sekarang ini menyebar tengah muslimin, nanti akan diangkat oleh Allah, akan hilang itu. Jadi mushaf itu Al-Qur'an ya, itu akan hilang, tulisannya akan terhapus semuanya, kosong. Tidaklah tersisa kecuali lembaran-lembaran kertasnya saja. Ayatnya mana? Suratnya mana? Al-Qur'annya mana? Hilang. Diangkat oleh Allah, kembali kepada Allah sebagai yang mengucapkannya pertama kali. Ya, kapan terjadinya? Sebelum hari kiamatul kubra. Sehingga luar biasa, ketika itu yang ada hanyalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Sehingga kata Nabi di sini bahwa orang yang paling jelek adalah orang yang menjumpai terjadinya hari kiamat besar dalam keadaan dia hidup, menunjukkan dia tidak beriman, dia kafir. Wa man yattakhidul qubura masajid, demikian pula orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Nah, sebagai penutup insyaallah, hadis yang terakhir yang beliau sebutkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, kata beliau, laqiyani Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, aku berjumpa dengan Al-Abbas, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Faqal, kata Al-Abbas, ya Ali, intalik bina ila Nabi. Kata Abbas kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, mari kita menemui Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fa innaka fa in kana lana min al-amri syai wa ila awsa binan nas, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa ini ya, karena bisa jadi Rasulullah akan berwasiat kepada kita untuk kita sampaikan kepada manusia. Ini ketika Nabi sedang sakit keras ya. Fa dakhalna alaihi wa huwa mughma alaihi, maka kami pun masuk menemui Rasulullah dalam kondisi beliau pingsan ketika itu. Pingsan. Sakit keras. Ya. Farafa ra'sahu, kemudian tiba-tiba Rasulullah siuman, sadar dan mengangkat kepalanya. Ya. Seraya beliau mengatakan, la'anallahul yahud ittakhadhu qubural anbiya masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi, kata Nabi, mereka yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya, disebutkan dalam riwayat yang lain, summa qala hatsalisah, bahkan Nabi ulang sampai 3 kali coba. Falamma ra'ayna ma bihi kharajna wa lam nas'alhu an syai. Maka tatkala Rasulullah melihat kami, ya, ataupun kami telah melihat apa yang dialami, ya, apa yang menimpa Rasulullah itu sakit keras, maka kami pun keluar dari ruangan dan kami pun tidak bertanya sedikit pun terhadap Rasulullah. Namun sahabat itu ya, mendengar apa yang Nabi ucapkan tadi, kutukan ya, Allah terhadap orang-orang Yahudi karena perbuatan mereka. Ya, maka ini semuanya, ikhwan fil din azakumullah, menegaskan ya, dan menguatkan apa yang sudah kita sebutkan berulang-ulang, bahwa ya, terlaknatnya orang-orang Yahudi, demikian pula kaum Nasara, karena perbuatan ini. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka dan tokoh-tokoh mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai tempat ibadah mereka. Ya. Nah, oleh karena itu kaum muslimin hendaknya memahami hal ini. Ya, yang dari sini menunjukkan bahwa prinsip ini bukan suatu hal yang baru. Bukan ajaran yang baru, tapi mungkin kita yang baru tahu. Kita yang baru tahu. Ya, sehingga jangan sampai dikesankan ini adalah ajaran Wahabi. Lah, ini adalah perintah dan pesan wasiat Rasulullah sebelum beliau wafat. Ya, memperingatkan bagaimana bahayanya bersikap hulu berlebihan terhadap kuburan. Karena ini akan menjadi sebab ya terjatuhnya kaum muslimin kepada kesyirikan. Ya dan billah. Wallahu taala alam bisawab, sampai di sini insyaallah. Dan berikutnya insyaallah masuk pada fasal yang kedua tentang makna dari menjadikan kuburan sebagai masjid. Insyaallah dilanjutkan pada kajian akan datang bismillahi taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.